Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jemaah kaum muslimin dan muslimat, demikian juga para pemirsa kita yang sudah ikut bergabung baik dari Amsterdam, demikian juga dari Banten dan yang lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan nikmat yang telah diberikan kita hari ini bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para hadirin, kembali kita akan lanjutkan bahasan kita dari kitab Tauhid min Sahih al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi, beliau membawakan dalam kitab Tauhid, yaitu apa? Bab firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Hud ayat yang ketujuh, wa kana arshuhu 'alal ma. Arash Allah, singgasana Allah di atas air. Kemudian di dalam surah Taubah ayat 129, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa huwa rabbul arshil azim. Dialah Allah Azza wa Jalla Rabbnya arash yang agung. Sebelum kita lanjut, kita akan ambil apa makna arash. Apa itu arash? Al-Imam Al-Azhari dalam kitabnya Tahdzibul Lughah, beliau berkata arash dalam bahasa Arab artinya sarirul mulk, ranjangnya raja, atau dikatakan bahasanya singgasana. Namanya singgasana itu ranjangnya raja. Hal ini dikuatkan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 23. Bahwasanya makna dari arasy itu adalah ranjangnya raja atau singgah. Surah An-Naml ayat 23. Yang berbicara tentang arasynya, singgasananya, ranjangnya raja atau ratu Saba. Siapa namanya? Balqis. Namanya siapa? Balqis. Apa kata Allah tentang Hudhud yang hilang dari pemantauan Nabi Sulaiman? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Aku menemukan suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Wa utiyat min kulli syai, dan dia diberikan segala-galanya, ini raja ini. Walaha arsyun azim, dan raja perempuan ini punya singgasana yang besar. Ini satu makna arasy itu. Artinya apa? Sarirul mulk, singgasana atau ranjangnya raja. Makna yang kedua, saqful bait. Makna yang kedua, atap rumah. Atap rumah. Saqful bait. Ya, atapnya rumah. Sebagaimana didukung oleh firman Allah surat Al-Baqarah ayat 259. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Jadi makna yang kedua ini didukung dengan surat atau oleh surat Al-Baqarah ayat 259. Apa maknanya? Aw kalladzi marra 'ala qaryah, atau seperti orang yang melewati suatu kampung atau negeri. Wa hiya khawiyatun 'ala urushiha, yang telah roboh sehingga menutupi atap-atapnya. Arasy ini disebut apa? Atap. Maka dari sini para jamaah dan juga ucapan ulama bahasa yang lainnya menerangkan kesimpulannya, arasy adalah nama dari ranjang raja yang tinggi dan besar, dan kadang juga disebut arasy itu sebagai apa? Atap. Ini dia kesimpulan makna dari apa? Arasy. Maka sangat sulit arasy ini akan ditafsirkan dengan makna yang lain. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kana arsyuhu 'alal ma. Arasy Allah, singgasana Allah di atas air. Dalam surat apa ini? Hud, ayat yang ke-7. Maka Imam Mujahid menerangkan apa makna ayat ini. Wa kana arsyuhu, singgasana Allah di atas air sebelum dia menciptakan segala-galanya. Dan para ulama kita menjelaskan dari sini bahwasanya makhluk pertama dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah arasy. Dan arasy inilah dia makhluk yang paling besar. Dan dia menjadi qubbah lil falah, atapnya alam semesta ini. Berarti dia paling atas. Di atasnya itulah Allah Azza wa Jalla. Karena bagi Allah al-uluwul mutlak, ketinggian secara mutlak. Baik. Jadi Mujahid berkata, wa kana arsyu 'alal ma, singgasana Allah di atas air sebelum dia menciptakan segala-galanya di atas air, arasy. Dan ingat, arasy ini apa? Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Setelah itu barulah Allah Azza wa Jalla menciptakan pena, pulpen, yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahul qalama, makhluk pertama diciptakan oleh Allah adalah pulpen. Setelah apa ini? Setelah arasy. Kemudian firman Allah berikutnya, wa huwa rabbul arsyil azim, wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ayat terakhir dari surah At-Taubah. Apa makna ayat ini? Dialah Allah yang memiliki arasy, yang mana arasy adalah akbarul makhlukat, makhluk paling besar, makhluk yang paling agung. Dialah yang menciptakannya, dia pula yang menguasainya, dan di atasnya lah Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir menjelaskan ayat yang tadi, wa huwa rabbul arsyil azim, huwa maliku kulli syai, Allah pencipta segala-galanya, dan dialah yang memiliki al-arsyul azim, arasy yang merupakan makhluk paling besar, dan dialah saqful makhlukat, atapnya seluruh makhluk ini, langitkah, bumikah, semuanya itu di bawah apa? Di bawah arasy. Tunduk semuanya di bawah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut tentang arasy ini banyak para jamaah. Tadi dua ayat. Ayat yang ketiga bisa antum catat, surat Al-Hajj ayat Al-Buruj ayat 15. Al-Buruj 15. Dzul Arsyil Majid. Kemudian Az-Zumar ayat 75. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Engkau akan lihat malaikat itu ya berada di mana? Sekeliling arsy. Kemudian ayat surat Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan sekelilingnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, surat Al-Haqqah ayat 17. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Kelak pada hari kiamat, yang akan memikul arsy Allah itu berapa malaikat? Sekarang 4. Yawma idzin, pada hari kiamat, thamaniyah, 8 mana? Malaikat. Maka ucapan para ulama tafsir sepakat, arasy itu adalah as-sarir, dialah ranjang, ya, disebut sebagai apa? Singgasana. Nah, adapun berita-berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berita dari sahabat dan tabi'in yang menjelaskan arasy, sifat arasy, Allah berada di atas arasy, kathiratun jiddan, sangat-sangat banyak. Ibn Mas'ud pernah berkata tentang thumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Qala al-arsy 'alal ma', arasy di atas air. Wallahu fawqa al-arsy, Allah di atas arasy. Wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi. Allah di atas dan Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kemudian Sulaiman At-Taimi berkata, andai kata orang bertanya kepadaku, di mana Allah? Aku jawab, di atas langit. Kalau ada yang mengatakan, di mana arasy Allah sebelum diciptakannya langit? Di atas air. Kalau dia bertanya, di mana arasy Allah sebelum menciptakan air? Kita jawab, Allahu a'lam. Kenapa? Berhenti pada dalil. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan. Lalu Sulaiman berkata, lalu dikatakan, qala al-Bukhari, lalu Imam al-Bukhari berkata, itulah dia makna dari firman Allah, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Manusia ini tidak pernah bisa meliputi ilmu Allah. Tidak bisa akan mengetahui sedetailnya apa yang ada pada Allah. Kalau Allah mengetahui detail kita, iya. Maka terhadap Allah berhenti kita pada dalil. Ada dalil, katakan. Tidak ada dalil, jangan ngomong. Selamat kita para jemaah. Karena Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan ikuti, jangan berbicara tanpa ilm. Kenapa? Inna sab'a, pendengaran. Wal basara, penglihatan. Wal fu'ad, hati ini. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai berbicara tentang Allah tidak pakai ilmu. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla haram yang paling haram, an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Maka dibawakan dalam kitab Syiar A'lamun Nubala dari Abu Nasr As-Sijzi, dibawakan dalam kitab Al-Ibana, kitabnya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa a'immatuna, imam-imam kita, ka Sufyan, seperti Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik imam, wal Hammadain, Hammad bin Dinar, ya, wa Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah gurunya Imam Syafi'i, Al-Fudail bin Iyar, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawain, muttafiqun, semua sepakat, ala annallaha fawqal arsh, Allah di atas arsh, wa ilmuhu bi kulli makan, namun pengetahuannya meliputi segala galanya, wa annahu yanzilu ila sama'id dunia, dan dia turun ke langit dunia, wa annahu yaghdhab, dia bisa marah, wa yardha, dia ridha, wa yatakallam bima yasha, dan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Nah, sudah kita jelaskan dalil di dalam Al-Qur'an tentang Allah di atas lebih berapa? 1000 tempat di Qur'an saja. Sudah kita bahas di masjid ini dulu ketika kita mengkaji, yaitu ringkasan Al-Aqidah Al-Islamiyah, ucapan Al-Imam Al-Hulaimi rahimahullahu ta'ala. Ini dalil-dalil ini diimani oleh para sahabat, diimani oleh pengikut sahabat, sesuai dengan zahir ayatnya, tanpa dipalingkan maknanya, tanpa diingkari, tanpa diserupakan, tanpa dibuatkan permisal, insyaAllah akan datang. Dan ini salah satu apa pendorong Imam Al-Bukhari menulis kitab Tauhid. Kenapa? Karena banyaknya orang mulai mengingkari sifat-sifat Allah. Banyaknya orang-orang Jahmiyah. Maka kitab ini apa judulnya? Kitab Tauhid Warad Alal Jahmiyah. Kitab Tauhid dan bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Siapa Jahmiyah? Mereka yang mengingkari sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran maupun Sunnah. Baik. Lalu Imam Al-Bukhari membawakan, qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, istawa ila sama. Apa arti istawa ila sama? Irtafa, naik. Naik. Fasawwahunna, ay khalaqahunna, diciptakanlah langit itu dan bumi itu dalam jangka berapa hari? 6 hari. Wa qala Mujahid, ini tafsirnya tabi'in semua. Mujahid berkata, istawa ay ala 'alal 'arsy, dia meninggi di atas 'arsy, dia naik di atas 'arsy, layak dengan kebesarannya. Maka apa yang disebut oleh Imam Al-Bukhari dari Abul Aliyah tabi'in, kemudian Mujahid tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, inilah pendapat beliau, dan inilah akidah beliau, dan akidah para seluruh salaf. dari kalangan sahabat tabi'in sampai detik ini para jamaah. Dan inilah yang hak, yang bersandar kepada dalil. Dan telah datang ungkapan mereka menafsirkan istawa itu dengan empat lafaz. Mereka menafsirkan istawa dengan empat lafaz. Atau ungkapan mereka tentang istawa, keberadaan Allah di atas itu dengan empat lafaz. Pertama apa? Irtafa'a. Naik. Ala, meninggi. Yang ketiga, so'ada. So'ada juga naik artinya. Naik itu kemana? Atau mungkin ke bawah? Tidak ada kan? Yang keempat, istaqarra, menetap. Istaqarra, menetap. Ini dia empat riwayat dari para sahabat, dari para tabi'in yang menafsirkan apa arti is, yang semuanya menunjukkan apa? Di atas semua. Pertama apa? Irtafa, mening, ala, ya, di atas. Kemudian so'ada, naik. Yang keempat, istaqarra, menetap. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, berarti ini lagi tafsirnya siapa ini? Sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan selanjutnya, ini lanjutannya. Al-Majid, apa arti Al-Majid? Ay Al-Karim. Yang maha mulia, pemurah. Al-Wadud, ya, Al-Wadud artinya Al-Habib, yang penuh dengan cinta. Yuqal Hamidun Majid ka'annahu fa'il min Majid ay Mahmudun min Hamid. Hamidun Majid, ya, Allah Azza wa Jalla maha terpuji. Baik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan di sini. Qala haddatsana Abdan, kami telah diceritakan oleh Abdan, ya, an Abi Hamzah, dari Abu Hamzah, anil A'mash, dari Al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran, an Jami' ibn Shaddad, dari Jami' ibn Shaddad, an Safwan ibn Muhriz, dari Safwan bin Muhriz, an Imran ibn Husayn, dari sahabat Imran ibn Husayn. Imran ibn Husayn kunyahnya Abu Nujayd, ya, Al-Khuza'i Al-Basri. Beliau masuk Islam waktu ditaklukkan kota Khaybar tahun ke-7. Ingat, Khaybar tahun ke-7, Fathu Makkah tahun ke-8. Dan beliau di antara sahabat yang sangat mulia. Siapa itu? Imran ibn Husayn. Bahkan malaikat langsung menyalami beliau berhadapan. Imran ini para jamaah, dia disalami oleh malaikat berhadapan langsung. Dan beliau ini di antara keutamaannya tadi, pertama apa? Disalami oleh malaikat. Yang kedua, beliau mujabud da'wah, di antara sahabat yang doanya mustajab. Imran bin Husayn. Dan akhirnya di zaman Umar, beliau diutus ke Basrah mengajar, berdakwah. Sampai Al-Hasan Al-Basri bersumpah, tidak ada orang yang datang ke Basrah sealim siapa? Imran ibnu Husayn. Di saat fitnah terjadi di antara kaum muslimin, beliau tidak mau ikut-ikutan para jamaah. Tidak ikut dalam perang Siffin, tidak ikut. Meskipun jelas para sahabat yang perang itu ijti, kalau benar dapat berapa pahala? 2. Kalau salah dapat 1. Tapi ada banyak sahabat yang tidak ikut. Tidak ikut huru hara itu. Ya. Beliau meninggal di Basrah di Irak tahun 52 Hijriyah. Beliau mengatakan ini indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika aku di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat dia mendatangi Nabi bawa unta. Begitu datang ke Nabi, untanya diikat dan langsung masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di saat itu idja'ahu qaumun min Bani Tamim. Datanglah sekelompolan orang dari Bani Tamim. Ingat, Bani Tamim ini dia adalah umat Nabi Muhammad yang paling keras melawan Dajjal. Ini di antara keistimewaan Bani Tamim. Itu kalau bangsanya sekarang sebut At-Tamimi. Dan At-Tamimi ini adalah kabilah besar para jemaah. Dan dia disebut keutamaannya Bani Tamim ini apa? Umat Nabi Muhammad yang paling keras melawan Dajjal. Baik. Maka salah satunya ya Bani Tamim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Baik. Dan ini kabilah sangat besar. Di Indonesia banyak Tamimi juga. Ya. Datang sekelompok orang dari Bani Tamim. Faqalu faqala. Lalu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqbalul bushra ya Bani Tamim." Hai Bani Tamim, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Terimalah kabar gembira." Dalam satu riwayat, kabar gembira bagi kalian wahai Bani Tamim. Maksudnya adalah yaitu kalau kalian masuk Islam, kalian selamat dari api neraka. Dan kalian akan dimasukkan dalam surga. Dengan demikian, selamat dunia, selamat akhirat. Jadi dikatakan di sini apa? Bani Tamim. Tamim itu nama seseorang. Ya, Tamim ini adalah nama seseorang. Disebutkan qalu basyartana fa'atina. Fadakhala nasun min ahli al-Yaman. Bani Tamim berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah memberikan kami kabar gembira, kasih kita apa kabar gembira itu?" Di saat itu tiba-tiba masuklah sekelompok orang dari Yaman. Yamannya dulu dengan Yaman sekarang tetap pada zaman Yaman. Faqala. Maka di saat itu pula iqbalul bushra ya ahlal Yaman id lam yaqbalha banu Tamim. Terimalah kabar gembira wahai orang-orang Yaman, karena Bani Tamim tidak menerima kabar gembira tersebut. Lalu apa dikatakan di sini? Qalu qabilna. Orang-orang Yaman berkata, "Kami terima kabar gembira ya Rasulullah. Jinnaka linatafaqqaha fid-din." Kami datang ke sini ingin mendalami agama. Bayangkan para jemaah. Mereka datang dari mana? Dari Yaman. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin belajar. Bahkan di antara para sahabat di saat mereka datang dari Yaman menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang sampai disandra di tengah jalan. Sehingga akibatnya mereka hampir ada yang menjadi budak. Sampai seperti ini. Di antara kisah yang sengaja datang dari Yaman sampai hampir disandra namun terbebaskan dengan izin Allah Azza wa Jalla yaitu sahabat Wa'il ibn Hujr. Sudah ditangkap dia. Namun ada sahabat yang lainnya mengatakan ini saudara saya akhirnya tidak jadi disandra. Dia datang dari Yaman apa ingin melihat salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang ada dai terkenal datang ingin melihat orangnya. Kan ngelihat pengajiannya. Ya. Kalau orang dahulu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin apa? Tafaqquh fiddin, karena mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah azza wa jalla, Allah fahamkan dia tentang apa? Agama. Dan ingat, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menjelaskan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, sepakat para ulama salaf ya bahwasanya al-fiqh, pemahaman dalam agama, tidak dikatakan fiqh sehingga dia mengumpulkan antara ilmu dan amal. Itu baru dikatakan faham. Mana nama orang faham? Nama orang faham itu adalah kalau dia berilmu dan praktik. Kalau sekedar tahu aja tapi enggak praktik, ini bukan faham. Faham saya katanya. Belum faham namanya. Ijma' para ulama salaf. Namanya al-fiqh, pemahaman dalam agama ini apa? Yang mengumpulkan antara ilmu dan al-amal. Lalu dikatakan di sini oleh orang-orang Yaman apa? Walinas'alaka an awwali hadzal amr ma kana. Dan kami ingin bertanya tentang urusan agama ini, apa yang pertama kali ada di dunia ini? Apa yang ada pertama kali ada? Qala Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Kana Allah wa lam yakun syai'an qablah. Sebelum ada segala-galanya, yang ada hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, sebelum ada segala-galanya, yang ada adalah penciptanya. Itu siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, wa kana 'arsyuhu 'alal ma'. Kemudian arasy Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas air. Berarti apa para jemaah? Makhluk yang pertama kali ada arasy. Ini dalil yang sangat jelas. Barulah datang riwayat yang lain, awwalu ma khalaqallahul qalam. Yang pertama Allah azza wa jalla ciptakan adalah pena. Setelah apa? Setelah arasy. Dalil tentang arasy duluan hadis ini. Kana Allah wa lam yakun syai'un qabla. Dahulu ada Allah subhanahu wa ta'ala pertama-tama ya. Wa lam yakun syai'un qabla. Dan tidak ada sebelum Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah. Maka disebut apa? Huwal awwalu wal akhir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam menafsirkan ayat ini? Huwal awwalu laisa qablahu syai'. Dialah yang pertama, enggak ada sebelum Allah. Dialah yang terakhir, tidak ada sesudah Allah. Ketika kiamat tiba, siapa yang ada? Hanya yang lain dibuat apa? Hancur. Baik, dalam suatu riwayat, thumma khalaqas samawati wal ardh. Setelah itu baru Allah azza wa jalla menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulla syai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat di dalam apa? Lauhil mahfud kulla syai, segala sesuatu yang akan terjadi, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi dan yang belum terjadi. Hadis ini, potongan ini dijelaskan dalam hadis Ubadah bin Samit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Makhluk pertama diciptakan setelah arasy adalah pena. Lalu Allah azza wa jalla faqala lahu uktub. Allah berfirman, "Hai pena, catat." Pena bertanya, "Qala rabb wa ma aktub?" Apa yang aku catat? Uktub maqadira kulli syai' hatta taqumus sa'ah. Catatlah ketetapan seluruh makhluk sampai tiba kiamat. Dan ingat di mana ini tempatnya dicatat, Lauhil Mahfuz. Maka dikatakan wa kataba fi dzikri kulli syai', dicatat di dalam Lauhil Mahfuz segala sesuatu. Lalu disebutkan di sini thumma atani rajulun, lalu ada orang lain datang kepadaku, kata Imran, ya Imran, adrik naqataka, hai Imran, cepat kejar untamu. Kenapa untanya Imran? Lepas. Namanya unta disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an, ta'ahadul Qur'an, jaga Al-Qur'an. Fa'innahu ashaddu tafashiyan au tafallutan minal ibili fi uqaliha. Yang namanya unta ini, yang namanya al-hafalan Quran, lebih cepat hilang daripada unta dari talinya. Wah, ini para jamaah. Berarti unta ini cepat apa? Cepat kabur, cepat hilang. Ini sudah diikat tadi pas sebelum masuk. Ya, pas lagi asik mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selesai Nabi menyampaikan, dan pendek kata-katanya kan. Pendek sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba untanya kabur. Lalu dikatakan fa idzas sarabu yanqati'u dunaha. Apa dikatakan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu di dalam hadis ini, ya, faqad dhahabat fantalaqtu atlubuha, untaku telah pergi, aku cari, katanya. Fa idzas sarabu yanqati'u dunaha, aku hanya bisa melihat untaku dari kejauhan yang dihalangi oleh patah morgana. Patah morgana, yang penting ada pasir panas, bagaimana? Seperti air. Lihat aspal-aspal itu para jemaah. Nah, ini sebelum ada aspal di Arab tuh sudah patah morgana. Ya. Lalu apa kata Imran? Waimullah. Ini adalah sumpah demi Allah. Law waridtu annaha dhahabat wa lam aqum. Saking senangnya aku belajar ilmu kepada Rasul, belajar tentang akidah ini, tentang iman ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih baik unta hilang sudah, daripada mengejar unta tapi enggak dapat ilmu. Bagaimana nih para jemaah? Ah, biar lebih baik dia hilang unta itu ketimbang enggak dapat ngaji sama Rasul. Subhanallah. Ini apa? Karena ini menunjukkan dia mendapatkan apa? Mendapatkan ya makanan hati, berbicara tentang tauhid. Ya, ini adalah obatnya hati, makanannya hati. Inilah dia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat mereka dalam menuntut ilmu, terutama belajar akidah. Nah, gara-gara ini para jemaah, mereka yang dihafal itu hadis, lupa sudah untanya. Coba enggak aku kejar ya, biarin aja sudah. Lebih baik dia hilang. Nah, dengan seperti ini para jemaah, terjaga agama itu, sanggup mereka untanya hilang. Mereka tidak kepikiran itu dan ini. Subhanallah. Inilah dia penjelasan dari hadis ini. Apa faedah yang bisa kita ambil? Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu warḍa. Faedah yang pertama, hadis ini menerangkan bahwasanya salah satu tugas para rasul adalah membawa al-bisyarah. Membawa apa? Kabar, kabar gembira. Dan ini sepantasnya para dai. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dai-nya Mu'ad ya dan Abu Musa, basyira wa la tunaffira. Kalian berangkat berdua ke Yaman ini, basyira, kasih kabar gembira. Jangan kabar menjadikan orang lari dan takut. Ini prinsip kaidah dakwah kepada jemaah. Ini jangan kita ini menegakkan sunnah baru pertama sangar. Ya, senyum-senyum, ajak ngomong, apalagi orang-orang awam para jemaah. Namun ada sebagian orang menisbahkan diri kepada sunnah luar biasa. Salamnya orang tak dijawab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana orang mau tertarik kalau seperti ini para jemaah? Ini risalah Islam. Kasih apa? Kabar gembira. Faedah yang kedua. Hadis ini mengajarkan prinsip dakwah juga. Apa itu? Kalau suatu tempat tidak menerima, ya jangan dipaksakan, pindah cari yang lain. Ya, tempat ini enggak terima, ya sudah kita ke tempat lain aja yang menerima. Jadi istilahnya orang Lombok, ketika dia apa namanya ngandik, ya, ketika apa? Dia apa namanya menebas pepohonan, ya, pakai kapak itu. Kalau dia susah, ya jangan cari yang susah itu, cari yang apa? Yang empuk, jangan yang tegang itu. Nah itu caranya para jemaah. Kalau bahasanya guru, apa kata mereka? Jawab yang gampang dulu, nanti yang susah itu. Nah di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Bani Tamim tidak mau nerima kabar gembira itu, ya sudah orang Yaman yang nerima. Ah, kasih orang Yaman ini yang mau nerima. Konsepnya seperti itu. Lihat Rasulullah SAW. Ketika orang Mekah tidak nerima, apakah tetap Nabi bersikeras kepada orang Mekah? Tidak. Disuruh kemana Nabi? Pindah ke Madinah. Madinah itu empuk itu. Itu konsepnya berdakwah juga para jemaah. Ya, ini enggak mau-mau ya sudah kita cari yang lain. Masih banyak yang mau, insya Allah. Faedah berikutnya dari hadis ini. Inilah tujuan para sahabat mendatangi Rasul dan orang-orang berilmu. Tujuannya apa? Belajar itu tujuan utama. Nah, kalau zaman ini dan waktu ini orang datang ke orang berilmu cari dukungan. Sahabat datang ke Nabi cari apa? Cari ilmu, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran ya para jemaah. Apa kata sahabat? Jinaka linatafaqqaha fiddin. Ya Rasulullah, kami ini datang ingin apa? Belajar. Dan kami ingin bertanya tentang akidah. Beda konsep sahabat dengan konsep kita ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita ini datang kepada orang-orang berilmu cari apa? Ilmunya. Jelas ini para hadirin. Ya, lebih parah lagi cari apa? Datang ke orang alim cari nomor buntut. Ya, ya ekor-ekornya lah. Ustaz katanya. Soalnya ini lagi banyak utang katanya. Supaya bisa bayar utang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda sekali para jemaah. Faedah berikutnya dari hadis ini. Hadis ini menerangkan pentingnya memberikan penjelasan kepada umat tentang akidah. Tentang apa? Akidah. Dengan penjelasan yang terang, terperinci. Dan lihat pertanyaan sahabat. An awwali hadzal amr, apa yang pertama kali ada di dunia ini? Atau apa yang pertama dalam dunia ini? Tanya oleh mereka hal yang sangat penting dan urgent. Faedah berikutnya. Sebagaimana kita sebut tadi, hirsus sahabah ala hifdhis sunnah. Semangat dan giatnya para sahabat dalam menjaga sunnah. Apa itu? Sanggup hilang unta asal jangan hilang ilmu. Kalau kita apa, jerih ku ngaji, katanya telang montorku, katanya ya, kapok dia ngaji, kenapa hilang motornya. Ini sahabat mengatakan apa ya, demi Allah ya, coba aku enggak usah cari sudah dia, katanya. Kenapa? Lebih senang mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah cari sudah, katanya. Subhanallah. Ya, kalau kita mau berbicara masih faedah masih banyak dari hadis ini para jamaah. Tapi itulah dia, semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallahi sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nanti lagi kita lanjutkan. Baik, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan, apa status makmum pada salat Jumat ketika dia batal dan menyelesaikan salat bersama imam dikarenakan batal wudu? Saat balik imam sudah salam, maka dia harus salat Zuhur 4 rakaat. Allah taala alam. Baik. Bagaimana status hadis dari Waqi' bin Hadas dari pamannya Abu Razin, dia berkata, ya Rasulullah, aina kana rabbana qabla an yakhluqa khalqah? Di manakah Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluknya? Kana fi 'ama ma tahta hawa wa ma fawqahu hawa. Allah Azza wa Jalla fi ama. Ama itu apa? Awan. Di atas awan. Namun kita katakan, dibawakan juga di dalam penjelasan tentang hal ini. Ini di antara riwayat yang menjelaskan di mana keberadaan Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum adanya arasy. Saya bacakan sedikit tentang beberapa tafsir dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Aina kana rabbuna? Di mana Rabb kita sebelum menciptakan makhluknya? Kana fi ama ma fawqahu hawa. Di atasnya ada angin. Wa ma tahtahu hawa, di bawahnya juga ada angin. Thumma khalaqa 'arsyahu 'alal ma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy-Nya di atas air. Abu Ubaid berkata, Al-Qasim bin Salam, apa itu ama? Ama fi kalamil Arab as-sahabul abyad. Awan putih itu namanya ama. Dari sini menunjukkan para jamaah dirahmati Allah azza wa jalla, jadi sebelum diciptakannya arasy maupun sudah diciptakannya arasy, Allah tetap berada di atas. Tetap berada di atas. Ini dibawakan riwayat ini ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Status hadis ini Imam At-Tirmidzi mensahihkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk apa kita mengetahui bahwa Allah pertama kali menciptakan arasy? Kita katakan bahwasanya apa yang disebut oleh Nabi itu tidak ada untuk apa. Beriman enggak? Itu konsepnya sekarang. Ya. Jadi kita pola pikir harus dirubah kalau sudah mengaji sunnah. Apa yang datang dari Allah, kaitannya dengan masalah akidah, dibangun taslim tri, jangan untuk apa. Tapi kalau kita buat rumah, untuk apa buat rumah besar-besar, anaknya hanya dua? Nah, bolehlah. Tapi terhadap Allah Azza wa Jalla, sami'na, imani sudah. Ya. Secara analogi sekarang, ya, kalau dilihat untuk apa, sekarang kita mau tanya, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Salah satunya konsepnya apa? So, kita tahu bahwasanya makhluk pertama itu arasy. Wa hakadha Allah taala ala wa alam. Jadi ingat para jamaah, kalau kaitannya dengan perkara akidah, terima. Jangan untuk apa. Kalau kita boleh lagi bertanya, kenapa kepala kita di atas? Tidak di bawah saja kan? Nah, jadi terlalu banyak pertanyaan nanti. Ada Allah Ta'ala alam wa alam. Orang yang sering mendatangi dukun tapi jadi imam masjid, bolehkah kita berimam kepadanya? Pertama, antum nasihati dulu dia, jangan-jangan dia jahil juga. Karena banyak imam kita ini jadi imam karena tuanya, bukan karena ilmunya. Disinilah pintu kita nasihat. Mudah-mudahan dia ingat, mudah-mudahan dia sadar. Jadikanlah orang-orang yang belum faham ini ladang dakwah kita dari satu sisi. Beda kalau orang yang menentang, kita punya ambil ancang-ancang. Jelas hadir? Allah Ta'ala ala wa ala. Saya kira demikian para jamaah. Pas satu jam. Ya, terus belajar. Dan ini adalah, ya, kalau kita katakan ini kitab Imam Al-Bukhari, kitab nomor satu kita haji. Setelah Al-Quran, Sahih Al-Bukhari, bukan nomor dua lagi nih. Nomor dua nanti Sahih Muslim. Ya, insyaAllah bermanfaat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.